lahan. Lalai ku harapkan kirim salam dulu. Oh anak mama sila suruh. Selain naku siapa tendungan kalak bayar orang tua nak engkau melebesa ku turikan nate ku ngana nang dami kena. Naturang goli punana, na deginting, deginting Kau